Seperti misalkan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari orang-orang ahlul kitab agar mereka menjelaskan perjanjian tersebut kepada manusia dan tidak menyembunyikannya, dan mereka buang di belakang mereka. Washtarau bihi tsamanan qalila, dan mereka menggantinya dengan harga yang murah. Fabiksa ma yashtarun, maka alangkah buruknya apa yang mereka beli. Ini ayat merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan orang-orang ahlul kitab. Kemudian juga ada ayat yang lain yang merupakan Allah Subhanahu wa taala mengambil dengan para nabi. Seperti misalkan di dalam surat Ali Imran ayat 81, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi atas apa yang aku telah berikan kepada kalian dari kitab dan juga wahyu. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang bersama kalian. Perjanjiannya adalah kalian harus benar-benar beriman kepadanya dan harus menolongnya. Ini menunjukkan bahwasanya inilah perjanjian-perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang disebut dengan perjanjian kepada Allah, saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu apa? Berjanji untuk apa? Bernazar. Berjanji untuk bernazar. Ini perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk orang yang tidak fasik adalah yang tidak menggagalkan nazar-nazarnya. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua dari orang munafik adalah apa? Memutus apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Seperti apa itu? Seperti hubungan kekerabatan, ya, yang disebut dengan silaturahmi, ya, hubungan kekerabatan. Maka ini Allah Subhanahu wa taala mengancam untuk orang-orang yang orang-orang yang memutus hubungan kekerabatan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana ar-rahim wa khalaqtur rahma, aku adalah yang maha pengasih dan aku ciptakan kasih sayang. Man qata'ahu qata'tuhu, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim maka aku akan memutuskan dia. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perkara fikih bersedekah, salah satu yang semestinya lebih diprioritaskan di dalam kita sedekahi adalah orang-orang yang merupakan kerabat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun 'alal miskin shadaqah." Bersedekah terhadap orang miskin adalah sebuah sedekah. "Wa 'ala dzir rahim shadaqatun wa silah." Dan bersedekah kepada orang yang mempunyai kekerabatan dengan kita dapat dua pahala, pahala bersedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Kemudian sifat yang ketiga yang merupakan sifat orang-orang fasik adalah apa? Merusak di bumi. Merusak di bumi sudah kita jelaskan, baik merusak bumi secara fisiknya, termasuk diantaranya merubah tanda-tanda di jalan. Ini termasuk dosa besar La'anallahu man ghayyara manaratil ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda di jalan, ya. Misalkan ada pelang-pelang di jalan ataupun ada tanda belok, tanda tidak diperbolehkan belok, tanda stop, tanda ini adalah daerah si fulan. Ini kalau seandainya ada yang merusaknya, termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Atau merusak secara maknawi yang juga nantinya akan berpengaruh secara fisik, ya. Merusak secara maknawi dengan apa? Dengan maksiat. Dan maksiat yang paling besar yaitu apa? Kesyirikan, ya. Merusak secara maksiat, dan maksiat yang paling besar adalah sebuah kesyirikan. Ya, itu sebagai apa yang sudah kita pelajari. Sekarang kita membaca ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum." ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Artinya, kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian dapat kufur terhadap Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Padahal kalian adalah orang-orang yang sudah meninggal, lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan kalian. Tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanyalah kalian dikembalikan. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Hadza istifhamun bi ma'na ta'ajjub wa tawbikh wal inkar." Ketika Allah berfirman kaifa, bagaimana, ini adalah sebuah pertanyaan. Kalau bahasa Indonesianya, alat untuk bertanya, kaifa, bagaimana. Ini adalah pertanyaan, tetapi maknanya ta'ajjub, kemudian pemburukan dan pengingkaran. Jadi makna kaifa yang artinya bagaimana itu bukan untuk bertanya, tetapi makna mengingkari, makna memburukan, makna mencela. Ai, kata beliau, kaifa yahsulu minkumul kufru billah. Maksudnya adalah, kok bisa kalian itu kafir terhadap Allah? Nah, itu maksudnya. Bukan bagaimana, bagaimana kalian kafir terhadap Allah kemudian kita jawab, bukan. Ya. Kata-kata bagaimana itu bukan untuk dijawab, tetapi untuk sebagai pengingkaran dari Allah. Kok kalian bisa kafir terhadap Allah? Nah, itu maksudnya begitu. Alladzi khalaqakum minal adam, yang telah menciptakan kalian dari tidak ada. Wa an'ama 'alaikum bi asnafin ni'am. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian dengan begitu banyak macam nikmat. Tsumma yumiitukum 'inda istikmali ajalikum. Kemudian Allah mewafatkan kalian ketika sempurna batas ajal kalian. Wa yujazikum fil qubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala di dalam kubur-kubur kalian. Tsumma yuhyikum ba'dal ba'tsi wan nusyur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian setelah hari kebangkitan dan hari disebarkannya manusia. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kalian kepadanya. Fayujazikumul jazaa'al awfa, maka akhirnya Allah memberikan ganjaran yang sempurna kepada kalian. Fa idza kuntum fi tasarrufihi wa tadabburihi wa birrihi wa tahta awamirihi diniyah wa min ba'di dzalika tahta dinihil jazaa'i afa yaliqu bikum an takfuru bih. Jika kalian di bawah pemeliharaannya, pengaturannya, kebaikannya, dan juga di bawah perintahnya untuk mengerjakan syariat Islam, setelah itu kalian di bawah kekuasaannya, apakah kalian mendapatkan surga atau neraka? Maka apakah layak bagi kalian untuk kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Wa hal hadza illa jahlun azim wa safahun wa hamaqah? Bukankah ini kekafiran tersebut ya hanya sebuah kebodohan yang besar dan sebuah kedunguan, sebuah ke apa ya, hamaqah itu kejahilan murakkab, jahil yang lebih daripada hanya sekedar bodoh, Pak. Ya. Safa, dungu, kemudian hamaqah lebih daripada dungu. Ada yang lebih dari dungu bahasa Indonesianya? Hah? Apa? Hah? Ya. Pak. Jadi ini para ikhwah, ayat ini hampir serupa dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menjelaskan bahwasanya tidak ada makhluk yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Ini persis sama. Ya, coba perhatikan ayat ini baik-baik. Surat surat Al-Baqarah ayat 28 dengan surat Al-Ahqaf ayat 5 persis sama. Dan ini cara para ulama ketika menjelaskan tafsir. Tafsir yang paling baik adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ketika Allah berfirman, "Kaifa takfuruna?" Billahi wa kuntum. Nah, selesai. Ini ayat surat Al-Baqarah ayat 28. Nanti ada ayat surat Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat apa? Ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Ya, perhatikan. Allah di sini juga bertanya, bagaimana kalian bisa kufur terhadap Allah? Padahal kalian itu dulunya orang yang tidak ada, dihidupkan oleh Allah. Kemudian dimatikan oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kata di dalam ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi, kalian itu kan asalnya tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan. Setelah itu di dunia ketika kalian hidup, Allah Subhanahu wa taala sediakan semua fasilitas yang kalian butuhkan. Allah kasih nikmat kalian. Allah Subhanahu wa taala berikan apa saja yang kalian inginkan. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Kalian subhanallah diberikan apa saja yang kalian ingin minta darinya. Kok bisa kafir terhadap Allah? Aneh gitu. Ini sebuah kebodohan, ya, sebuah kedunguan, sebuah ketololan, ya. Hamaqah bisa diartikan tolol, ketololan. Orang yang asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah, kemudian diberikan rezeki, diatur oleh Allah. Kemudian juga kata beliau, bahwasanya kita itu diperintahkan untuk mengerjakan syariat Allah. Kita di bawah perintah Allah. Karena Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian setelah itu kita juga di bawah kekuasaan Allah nanti di akhirat. Apakah surga, apakah neraka? Kok kalian bisa kafir? Ini aneh. Ya. Nah, Ini sama, ini kata beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ini sebuah kedunguan, ini sebuah ketololan, ini sebuah kebodohan. Sama dengan surat Al-Ahqaf ayat 5. Waman adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah? Di sini Allah tidak ingin bertanya. Tetapi sekali lagi pertanyaan yang berbentuk apa? Pengingkaran, pelecehan, pemburukan, ya. Jadi tanda tanya di sini atau alat untuk bertanya di sini bukan untuk dijawab. Jadi nanti ketika mungkin ada orang, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Siapa ya Allah ya? Bukan untuk dijawab, tetapi ini untuk pengingkaran dari Allah, pelecehan dan penghinaan dari Allah untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tercela? Ini kan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah? Artinya apa? Tidak ada makhluk yang sesat kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada makhluk yang paling sesat kecuali orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa demikian? Allah yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa, dia minta kepada selain Allah. Allah yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa, dia minta keselamatan kepada makhluk. Kan aneh, otaknya di mana? Ya. Akalnya dia letakkan di mana? Nah, ini persis ayat ini dengan surah Al-Baqarah ayat 28 dengan surah Al-Ahqaf ayat 5. Pelajaran yang kita bisa ambil, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini adalah yang pertama, banyak di dalam Al-Qur'an kata tanya bermakna pengingkaran dan pencelaan dari Allah. Pengingkaran dan pencelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 28 dengan surah Al-Ahqaf ayat 2, ayat berapa? Ayat 5. Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 5. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah di dalam di dalam ayat ini menunjukkan Allah mencela orang-orang yang kafir Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah mencela orang-orang yang kafir, padahal dia diciptakan dari tidak ada, kemudian diberikan rezeki, kemudian di akhirat di bawah kehendak Allah. Coba Bapak kalau kerja pada sebuah perusahaan atau kerja sama orang, dan Bapak nasibnya itu di bawah seseorang. Kadang orang tersebut langsung bisa mencat, kadang orang tersebut bisa mempertahankan kita. Bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Mau cengengesan? Kan nggak mau, nggak mungkin, ya. Kita akan menghormatinya, kita akan memperhatikan hak-haknya, kan seperti itu. Nah, walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari makhluk-makhluknya. Artinya apa? Kalau seandainya Allah, manusia antara manusia saja seperti itu, selalu menjaga, maka begitu juga seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini malah kafir, ya, malah tidak beriman kepadanya. Allah yang menciptakan dia, kemudian setelah tercipta Allah yang memberikan nikmat kepada dia dengan berbagai macam nikmat, bukan satu kali, bukan dua kali, dengan berbagai macam nikmat. Kemudian Allah yang akan mengatur dia nasibnya di akhirat, apakah masuk surga apa masuk neraka, malah kafir terhadap Allah. Ini kan bodoh, dungu, hamaqah, ya. Dia, kalau orang Arab nyebut hamaqah itu benar-benar sudah bodoh sekali, ahmak, ya. Jangan suka-suka nyebutkan ahmak atau kasih nama anak ahmak, ya. Itu pokoknya dungu, benar-benar dungu. Orang Arab tidak menyebutkan jahil. Jahil itu masih taraf kebodoh yang rendah. Ini kalau sudah ahmak, anta ahmak, itu biasanya kalau sudah keluar lagi marah-marahan, ya, lagi menghina seseorang. Nah, ini kan benar-benar kedunguan, Pak. Benar-benar kebodohan. Benar-benar sesuatu yang kekeliruan. Allah yang menentukan nasib dia nanti di akhir, apakah surga atau neraka, dia malah kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini juga adalah ketika Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana kalian kafir terhadap Allah? "Wa kuntum amwatan fa ahyaakum." Padahal Allah kalian dahulunya meninggal lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kalian. Maksudnya di sini adalah dari tidak ada menjadi ada. Nah, mungkin Bapak bisa catat, fa ahyaakum, penghidupan yang pertama dalam ayat ini maksudnya adalah kehidupan dunia. Penghidupan pertama oleh Allah dalam ayat ini adalah kehidupan di dunia. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma yumiitukum," kemudian Allah mematikan kalian. Itu maksudnya apa? Meninggal dari mana ke mana? Dari dunia ke alam barzah. Maka ditulis, maksud dari Allah, kemudian Allah mematikan kalian. Maksud dari kemudian Allah mematikan kalian, maksudnya adalah berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Kemudian thumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Ini maksudnya apa? Penghidupan kapan? Ketika hari akhirat, ya. Kemudian Allah menghidupkan kalian yang kedua, yaitu ketika hari kebangkitan. Ketika hari kebangkitan. Ya, kita baca ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat." وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Artinya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian. مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Apa yang ada di dalam bumi seluruhnya. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Kemudian Allah beristiwa menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menyamakan langit-langit tersebut menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an." Khalaqalakum, maksud saya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Ini nikmat Allah terbesar, Pak. Allah yang menciptakan untuk kita apa yang ada di bumi seluruhnya. Yang ada di bumi seluruhnya tidak ada yang haram untuk manusia. Kecuali yang nanti ada di dalam hadis-hadis ataupun ayat-ayat suci Al-Quran yang diharamkan. Ini nikmat Allah. Yang ada di bumi seluruhnya adalah fasilitas untuk manusia. Subhanallah. Yang ada di bumi seluruhnya adalah untuk sarana manusia. Bagaimana dia akhirnya bisa hidup dengan nyaman, tentram, aman. Ini nikmat Allah terbesar. Sehingga seorang bisa hidup di dunia, berdomisili di dunia, tinggal di dunia, bahkan dia bisa membeli tanah-tanah di dunia. Ini yang dimaksudkan oleh Allah, huwallazi khalaqalakum. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an, apa yang ada di dalam seluruh bumi. Ini nikmat Allah terbesar. Salah satu nikmat Allah terbesar, Allah menjadikan bumi itu ditundukkan untuk kita. Bumi itu merupakan sarana kita, fasilitas kita, maka bersyukurlah akan hal itu. Kemudian di sini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Ai khalaqalakum." Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk kalian barran bikum wa rahmah, sebagai bentuk kebaikan kepada kalian dan juga kasih sayang untuk kalian. Jami'a ma 'alal ardh, seluruh apa yang ada di atas muka bumi, lilintifa wal istimta wal i'tibar, untuk bisa mengambil manfaatnya atau untuk bisa mengambil kelezatan dengannya atau untuk bisa mengambil pelajaran darinya. Tiga hal seseorang bisa mengambil dari dunia, mengambil manfaat, yang kedua bisa berlezat-lezat dengan dunia tersebut, yang ketiga bisa mengambil pelajaran dengan dunia tersebut. Wa fi hadhihi al-ayatil 'azima dalilun 'ala anna al-asya fil asya al-ibaha wa at-tahara. Nah, di sini ada pelajaran beliau katakan. Di dalam ayat yang agung ini terdapat sebuah dalil bahwa asal hukum dalam sesuatu mubah dan suci. Jadi pelajaran yang kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 29, tulis begini, surat Al-Baqarah ayat 29 menunjukkan bahwa bahwa asal hukum pada sesuatu adalah mubah dan suci. Artinya boleh dan suci. Jadi kalau pian ke hutan kehabisan bekal yang ada buah-buahan, buah-buahan itu di Banjar pian kada pernah dapat, halal tidak dimakan, asal hukumnya apa? Mubah, berdasarkan ayat ini. Nah, subhanallah, dari tafsir kita dapatkan ilmu sejarah, dari tafsir kadang-kadang kita dapatkan ilmu hadis, dari tafsir kadang-kadang kita dapatkan ilmu kaidah fikih. Kata orang-orang tafsir seperti Ustaz Aiman, orang-orang Al-Quran mengatakan tafsir adalah sumber ilmu. Kata orang hadis beda lagi, hadis yang merupakan sumber ilmu, karena dari hadis orang bisa tahu tafsir, orang bisa tahu sejarah, orang bisa tahu akidah. Nah, ini biasa ya, saling mengedepankan disiplin ilmu yang dia lebih condong kepadanya. Kita kalau di kampus seperti itu dulu. Orang-orang fikih syariah, mereka mengatakan kepada orang-orang hadis sambil bercanda, tapi dalam nada mengejek lah. Kata orang-orang fikih, ngapain ente hafal-hafal hadis begitu saja, tapi gak paham. Apa manfaatnya hafal hadis tapi gak paham? Kata orang hadis, lebih baik saya hafal hadis dibandingkan kamu, wahai ahli fikih, berdalil dengan hadis-hadis lemah dan palsu, karena tidak tahu derajat hadisnya. Yang tahu derajat hadisnya orang-orang disiplin ilmu hadis. Masuk lagi orang ahli tafsir dan Al-Quran, kalian semua ini tidak bisa berbicara kecuali di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ya, nah, ini rame sebenarnya. Waktu ketika masih memilih mana yang akan saya lebih condong kepadanya, apakah tafsir, apakah hadis, apakah fikih. Belum lagi datang orang akidah. Akidah mengatakan semua yang kalian bicarakan itu tidak ada manfaatnya kalau akidah kalian salah. Rame ya. Nah, itu pembicaraan orang-orang yang menuntut ilmu seperti itu. Taib, kita ambil Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti ketika Allah berfirman, Huwallazi khalaqakum ma afwan, khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Sekali lagi, ayat ini, lebih tepatnya penggalan dari ayat ini yang pertama adalah menunjukkan apa? Bahwa asal hukum segala sesuatu adalah apa? Mubah dan suci. Kalau seandainya ada orang beli baju, ya, kemudian dia bilang kepada penjualnya, Pak, ini sutra bukan? Saya kan laki-laki, diharamkan dalam Islam untuk memakai sutra. Kata si penjual, oh bukan, bukan sutra, sepertinya saja sutra. Ya, maka pada saat itu asal hukumnya halal. Ketika sudah dikatakan buka oleh ahlinya, maka berarti asal hukumnya apa? Halal. Seperti itu. Sekarang banyak baju koko dari sutra, baju apa, sarung-sarung dari sutra. Ya, lembut kita memakainya, tetapi mendatangkan siksa nanti di akhirat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, fa innaha lakum lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya emas dan pakaian sutra itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia. Dan hadis ini pun bukan membolehkan berarti orang-orang kafir boleh pakai emas, boleh pakai sutra, bukan. Artinya kalau orang kafir pakai itu mereka tidak berdosa, bukan. Mereka di akhirat tetap berdosa. Kenapa kamu pakai emas? Kenapa kamu pakai sutra? Nah, itu hinanya orang kafir di akhirat. Bukan berarti Rasulullah SAW menyebutkan pada saat itu, ya, boleh orang kafir memakai emas dan sutra, bukan. Dan kata Rasulullah SAW, walakum fil akhirat. Dan kalian orang-orang beriman akan memakainya di mana? Di kehidupan akhirat. Kan bukankah kita mendapati dalam surat Al-Insan yang setiap Jumat kita baca, min istabrak. Ya, istabrak itu adalah sutra yang tebal tetapi sangat lembut. Kemudian juga ada beberapa macam jenis sutra yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam surga. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Allahumma amin. Jadi sekali lagi, ini ayat penting sekali. Ya, pian datang kemana saja, maka asal hukumnya apa? Halal dan suci. Asal hukumnya halal dan suci. Jadi kalau misalkan ditanya tentang, kecuali ada dalil yang menghalalkan dan mengharamkannya, ditanya tentang sebuah buahan ataupun sebuah binatang, maka selama dia tidak masuk kepada 10 hewan yang diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu dihalalkan. Asal hukumnya seperti itu. Ya. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Li'anna siqat fi ma'ridil imtinan yakhruju bidzalika al-khaba'ith." Karena kenapa disebut bahwasanya asal hukum segala sesuatu adalah suci dan boleh, karena ayat ini disebutkan dalam redaksi penyebutan nikmat dari Allah. Allah sedang menyebutkan nikmat untuk kita. Makanya disebutkan oleh beliau asal hukum segala sesuatu boleh dan suci. Yakhruju bidzalikal khaba'ith, tetapi keluar dari hal-hal yang mubah, yaitu hal-hal yang buruk. Nah, ini lain lagi. Ya, ada pengecualian. Oke, segala sesuatu asal hukumnya apa? Mubah. Tetapi dikecualikan dari hal yang mubah tersebut adalah al-khaba'ith, sesuatu yang buruk. Apapun jenis keburukannya. Entah itu buruk terhadap harta, buruk terhadap jiwa, buruk terhadap akal, buruk terhadap anggota tubuh, maka seluruhnya diharamkan dalam Islam. Ya. Fa inna tahrimaha aidan yukhadhu min fahwal ayah. Karena pengharamannya juga diambil dari isi ayat tersebut. Wa ma'rifatul maqsudi minha, dan mengetahui maksud dari ayat tersebut. Wa annahu khalaqaha linafiha fama fihi darar fahuwa kharijun min dzalik. Bahwasanya Allah menciptakan apa yang ada di bumi untuk mengambil manfaat, untuk agar kita mengambil manfaat. Maka apa saja yang berbahaya maka tidak masuk ke dalam hukum ini. Wa min tamami ni'matihi mana'anal khaba'ith tanzihan lana, dan termasuk, lihat, perhatikan ini, kalau saya ingin sekali membahas tentang indahnya bersyukur. Karena dengan bersyukur seseorang tidak akan cepat mengeluh. Seseorang tidak akan keliling-keliling ke tempat keluarga mencari pekerjaan. Bersyukurlah. Ya. Dengan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kata beliau, "Wa min tamami ni'matihi." Kesempurnaan, termasuk kesempurnaan nikmat Allah terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat buruk. Melarang kita untuk mengkonsumsi yang buruk sebagai pensucian untuk kita. Ya, Allah ketika melarang sesuatu bukan untuk dirinya. Ini kan nikmat Allah. Wahai manusia, jangan kamu dekati zina. Itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala agar terjaga kesuciannya, bukan. Agar manusia keturunannya itu suci. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijus min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan, kemudian judi, kemudian mengundi nasib, kemudian berhala-berhala, ini seluruhnya adalah perbuatan yang buruk. Itu Allah beritahukan agar kita yang selamat. Ini kan nikmat Allah besar, Pak. Coba Allah biarkan, enggak, tidak usah Allah larang hal-hal yang buruk untuk kita. Akhirnya seseorang akan mengkonsumsi dan yang lain sebagai macam. Ini nikmat Allah terbesar. Maka dengan mengarungi nikmat-nikmat Allah tersebut, kita akan mudah bersyukur, tidak mudah mengeluh. Ya. Senantiasa kita suka memberi, tidak suka meminta-minta. Itu seperti itu orang-orang yang selalu berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Coba bayangkan, Pak, kalau seandainya kata Allah, Allah mendiamkan khamr. Akhirnya nanti ada orang yang buat khamr, minum, mati. Sama seperti orang yang mabuk oplosan. Sudah khamrnya oplosan, rugi banget. Yang mahal sekalian pas mati kan merasakan itu pun dosa besar. Itu dosa besar itu. Ini sudah oplosan, sekali tegak mati, apa enaknya? Di akhirat juga disiksa. Kalau dapat keadilan, kalau dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk surga. Kalau tidak, disiksa dulu di akhirat. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kesempurnaan nikmat Allah, Allah itu melarang kita hal-hal yang buruk. Maka bisa dicatat, termasuk nikmat Allah terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala melarang terhadap kita hal-hal yang buruk. Termasuk nikmat Allah terbesar, Allah Subhanahu wa taala melarang kita hal-hal yang buruk sebagai pensucian untuk kita. Subhanallah. Kurang apa lagi coba? Yang baik disediakan, yang buruk dibilang. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, kan sudah dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya yang menjauhi, tinggal dijauhi tok. Coba didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan zina itu buruk misalkan, atau mencuri itu buruk misalkan, atau minum khamr itu buruk. makan babi itu buruk, Allah diamkan saja. Akhirnya kita konsumsi hal itu. Kita konsumsi babi, kita konsumsi anjing. Maka yang ada adalah apa? Orang daging babi itu, Pak. Kenapa? Salah satu sebabnya, hikmahnya, kenapa diharamkan oleh Allah? Tahu sebabnya? Karena di dalamnya ada beberapa bibit penyakit. Ya, bibit penyakit, bahkan bukan sekitar 10-an, 20-an, enggak, ratusan. Dan kemudian juga orang yang memakan sesuatu, dia akan terpengaruh dengan sesuatu tersebut. Secara fisik dan secara kejiwaan, psikologis. Babi adalah hewan yang paling tidak mempunyai rasa cemburu. Jika orang sering-sering makan babi, maka dia rasa cemburunya berkurang. Istrinya digandeng orang, dipeluk orang, cipok sana, cipok sini, bodoh amat. Dianggap itu sebuah kemodernan, kemajuan. Capek, Pak, saya dapatin istri saya itu dari Banjar ke Lombok, capek. Habis itu dipeluk orang sana-sini, wah, rugi kita. Istri saya tidak ada yang melihat saya, melihatnya kecuali saya. Itu hidup seorang muslim. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu seorang muslim. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan berpengaruh. Nah ini buruknya. Alhamdulillah berarti kan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan itu nikmat. Agar kita tersucikan dari itu. Agar itu untuk perbaikan kita. Coba Allah biarkan. Nah makanya termasuk nikmat Allah terbesar adalah Allah memberitahukan mana yang haram untuk kita. Sebagai pensucian untuk kita. Dan kebalikannya, catat lagi kebalikannya, termasuk nikmat Allah terbesar juga, Allah tidak menyebutkan yang halal untuk kita. Sebagai keluasan bagi kita. Subhanallah, luar biasa. Ini orang akan bercucur air mata, Pak, kalau seandainya seperti ini. Akhirnya yang ada hidupnya lapang, nyaman, puas hati, tidak mudah mengeluh. Mengeluh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kurang sebenarnya. Tetapi dia tidak ingin perlihatkan kepada manusia. Jadi, mungkin belum tercatat, ya. Termasuk kesempurnaan nikmat Allah juga adalah Allah tidak menyebutkan mana yang halal. Artinya Allah tidak merinci mana yang halal. Lebih tepat bukan menyebutkan, merinci. Allah tidak merinci mana yang halal. Sebagai bentuk keluasan untuk kita. Naik sepeda motor halal, naik mobil halal. Berarti kan ada pemikiran, oh berarti kalau naik sepeda ontel kan halal tuh. Tetapi ketika tidak disebutkan oleh Allah, Allah hanya menyebutkan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Berarti seluruhnya apa? Halal. Ini nikmat Allah terbesar loh, Pak. Dan itu membuat kita bersyukur, membuat kita nyaman. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, baju putih bagus dipakai. Baju biru, Pak Haji Supian hari ini baju biru sih. Baju biru baik dipakai. Baju habang tidak baik dipakai. Baju kuning baik dipakai. Misalkan contoh saja. Berarti selain warna-warna itu perlu dipertanyakan. Kan begitu. Ini tidak, Allah tidak menyebutkan apa-apa. Semua pakaian halal. Asal menutup aurat. Kan begitu. Nah ini bapak ibu saudara saudari. Jadi faedah yang sangat luar biasa ketika Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Pertama, ayat ini menunjukkan tentang kaedah fikih. Asal hukum, segala sesuatu apa? Halal dan suci. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwasanya termasuk nikmat Allah terbesar adalah Allah menyebutkan hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Untuk sebagai pensucian untuk diri manusia itu sendiri. Yang kedua, termasuk nikmat Allah terbesar, Allah tidak menyebutkan, tidak merinci hal-hal yang dihalalkan. Coba lihat, Allah hanya menyebutkan hak hewan-hewan yang diharamkan. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, atau surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dzakaitum wama dzubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam." Dzalikum fisq. 11 hewan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Diharamkan atas kalian bangkai, satu, darah, daging babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, hewan yang tercekik atau terjatuh, yang kelima tercekik, yang keenam terjatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang kehimpit dengan sesuatu, yang ketujuh, hewan yang dimakan binatang buas, kecuali kalau pas dimakan binatang buas masih bergerak-gerak kita sembelih, itu halal. Hewan yang disesajikan untuk sesajian, ini adalah sebuah kefasikan. Nah, itu hewan, itu saja hewan-hewan yang apa? Yang diharamkan. Berarti selainnya apa? Halal. Itu pun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita. Cuma subhanallah, nikmat Allah besar, sangat besar. Apalagi kurangnya? Kenapa kemudian saat itu manusia kemudian mengatakan, Allah ini enggak adil. Masa saya dari orok sampai umur 60 tahun jenggotan, ubanan, enggak pernah kaya-kaya sayanya. Ya subhanallah. Dia tidak berpikir kalau seandainya kadang di orang, ada orang Pak, ini disebutkan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Saya masih ingat sekali. Ada orang kadang diberikan kekayaan oleh Allah, itu dia tidak pantas. Lo miskin aja sombong. Apalagi kaya, subhanallah. Lo miskin aja jarang sholat. Apalagi kaya. Jadi ada memang orang yang tidak pantas untuk mendapatkan itu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menuduh Allah kemudian serta-merta Allah tidak adil, Allah itu ya. Keadilan itu bukan berarti harus semua sama. Karena kalau semua dari ujung sana ke ujung sana kaya berataan, apa yang akan terjadi? Kiamat. Semuanya ngasih sedekah, sedekah, sedekah, kembali saya enggak perlu sampai ke situ, kembali lagi. Terus seperti itu. Akhirnya kiamat. Kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ah hatta istafadha al-mal." Hari kiamat tidak akan dibangkitkan kecuali sampai harta melimpah ruah. Jadi kalau mulai orang-orang sudah kaya, Pak, ya, maka ini tanda-tanda hari kiamat. Maka biarkan aja nang kaya-kaya. Kita nang di bawah aja, aduh, Pak. Berarti kiamat masih lawas lagi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada setengah ayat. Setengah ayat ini penting karena di dalamnya perkara akidah. Saya akan jelaskan pada hari besok insyaallah taala. Wallahu alam. Shallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Pakai mic, Pak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat 29 ada kaitannya dengan kiamat sugra dan kubra. Mohon dijelaskan kalau ini terkait. Yang kedua berkaitan dengan ayat selanjutnya, ayat 29 28 29 berarti yang terakhir 29 tentang sajian orang yang melaksanakan haul nyeratus untuk hari menikah hari itu. Kita tidak datang, ya kan? Cuma diantar gitu. Ini bisa enggak disajian diterimakan gitu? Ya, yang pertama tentang apa tanda-tanda kiamat sugra dan kiamat kubra. Ini di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala tidak lagi sedang membicarakan tentang hari kiamat, akan tetapi membicarakan tentang kekuasaannya. Ya, ayat yang ke-28 Allah tentang membicarakan tentang kekuasaannya. Memang ada yang berkaitan dengan hari kiamat dari sisi kecil, yaitu kok kalian bisa kafir? Padahal kalian dulunya tidak ada, menjadi ada, dihidupkan di dunia. Kemudian setelah hidup di dunia, dimatikan, diwafatkan, masuk ke dalam alam barzakh. Nah itu mulai tentang pembicaraan hari kiamat. Ya, pembicaraan hari kiamat. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang makanan-makanan yang dihasilkan dari kenduri. Ini mengomentari tentang hasil debat Ustaz Ahlus Sunnah dengan orang-orang yang mempertahankan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu membuat makanan untuk orang-orang yang meninggal dan yang membuat tersebut adalah keluarga yang meninggal, maka ini benar-benar tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mau jujur kepada dirinya sendiri, ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang meninggal banyak, ya, para sahabat yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi Al-Gharqad, Uthman bin Madh'un radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat-sahabat yang meninggal di kota Mekah banyak sekali. Tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya keluarga mayat membuat makanan. Maka itu benar-benar tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk daripada niyah, termasuk daripada membuat hal-hal meratapi mayat dengan terlalu berlebihan. Dan bohong besar kalau seandainya yang membuat itu para tetangga, ya, yang kebanyakan terjadi yang membuat siapa? Keluarga si mayat. Hanya beberapa daerah kecil saja yang saya ketahui bahwasanya mereka dari tetangga-tetangganya yang membawa makanan atau membawa makanan pokok kepada orang-orang yang sudah meninggal. Sedikit sekali, ya. Semuanya yang direpotkan adalah orang-orang yang meninggal, bukannya malah diberikan takziah agar mereka lebih semangat, agar mereka senang, tetapi malah mereka disulitkan. Bahkan tidak sedikit kan, hari pertama suaminya meninggal, istrinya langsung berhutang gara-gara ingin melakukan hal itu. Tidak sedikit itu. Itu tidak bisa dipohongi, itu rahasia umum sudah, itu publik. Dan itulah akibat orang yang menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah akibatnya. Menyulitkan diri sendiri. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia mau jujur kepada diri sendiri, mencari kebenaran, sudah itulah cukup. Tidak usah mutar sana, mutar sini. Dan saya ketika melihat itu, subhanallah, ternyata ada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan syubhat-syubhat. Yang dia sukanya menyebar syubhat di tengah kaum muslim. Dan ternyata ada orang-orang yang di antara orang-orang kaum muslim yang benar-benar menegakkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebarkannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun hukum makanannya, maka apabila kita diberikan, asal hukum makanannya apa? Halal. Tidak ada dalil yang kita semua, Pak, kembali kepada dalil, bukan perasaan, ya Pak. Apa saja yang saya nasihatkan kepada diri saya pribadi, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun yang Bapak hadapi dalam konten kehidupan kita, maka hadapi dengan ilmu, hadapi dengan dalil. Ada dalilnya kita ikut, tidak ada dalilnya maka kita tidak ikut. Ada dalilnya ini halal, ada dalilnya haram, ini haram. Selalu seperti itu. Permasalahan apapun, baik itu ekonomi, baik itu ibadah, baik itu akidah, baik itu muamalah, interaksi sosial, apapun, jika ada dalilnya kita ngikuti. Jadi figur kita itu apa? Figur kita itu apa? Dalil. Figur kita itu bukan orang, tetapi dalil. Ya. Kita akan mengetahui seseorang itu benar atau tidak kalau bersamanya ada apa? Dalil. Bukan berarti kebenaran kita ketahui kalau seandainya bersama orang tersebut. Kalau Ahmad Zainuddin yang mengatakan berarti benar, tidak selalu, siapa yang bilang? Ya. Karena itulah tata cara beragama orang-orang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka senantiasa mendahulukan dalil. Maka ketika kita mendapatkan makanan tersebut, ada dalil enggak yang mengharamkannya? Oh, dari jenis makanannya tidak ada dalil. Dari hasilnya itu beda antara pekerjaannya dengan hasilnya. Yang ada adalah orang datang membawa kepada kita hadiah. Oh, kita terima. Meskipun dari hasil itu. Nah, kemudian tapi nantinya mungkin ada selentingan orang-orang berbicara di belakang. Wah, acaranya kado 4. Mengambilnya 2 aja. Ada juga seperti orang-orang yang bunglon, tidak mau, tidak berani untuk meninggalkan. Kalau diundang tetap ikut. Ini bunglon. Tetap ikut tapi diem aja. Apa bedanya? Nah, nanti dicela juga. Wah, kada Mbak Ucap makannya 2 piring. Nah, kalau ada perkataan seperti itu, maka yang pertama jangan diambil. Bukan makanannya haram, akan tetapi apa? Akan tetapi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dilihat maslahatnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Wallahu a'lam. Nah. Ada pertanyaan dari Facebook, Ustaz. Bagaimana cara kita dalam mensiasati orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, tetangga, dan masyarakat umum lainnya? Di satu sisi kita harus bersosialisasi dan bermasyarakat. Namun di sisi lain, terkadang kita sering berbenturan paham dengan mereka. Mohon pencerahan dari Ustaz. Ya. Yang pertama, saya nasihatkan kepada siapa saja yang sudah mengenal sunnah untuk berakhlak baik kepada orang. Yang tua dimuliakan, dihormati. Yang muda jangan dikecilkan, jangan dihina. Ini akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Bukan dari kami yang tidak menyayangi anak-anak yang lebih kecil darinya atau yang lebih muda darinya, dan tidak menghormati yang lebih tua darinya. Jadi tidak usah sulit-sulit, tidak ada konsep apa-apa dalam mendakwahkan yang sunnah ini. Berakhlak baik. Kalau seandainya Anda sebagai pedagang, pedaganglah yang jujur. Tunjukkan orang-orang yang kenal sunnah Nabi, yang mengajar, yang belajar dengan manhaj salafus saleh adalah pedagang yang jujur, pedagang yang amanah. Kalau seandainya Anda seorang yang berhutang kepada orang lain, tunjukkan Anda orang yang memang niat untuk membayar hutang. Kalau seandainya Anda orang yang termasuk bagian dari masyarakat, maka tunjukkan Anda orang yang juga bergaul dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan di kelurahan, di kecamatan. Kita ikut padanya. Tidak ada kesalahan kecuali hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka dijelaskan dengan baik tanpa kita mencela, bahwasanya mohon maaf kami belum bisa mengerjakannya. Selesai. Kalau ditanya kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengerjakannya. Kalau diajak debat, nah ulun ilmunya sampai situ aja. Kalau pian handak, ayo kita bepadah ke Masjid Imam Syafi'i. Karena ulun bawakan pian lawan orang yang bisa menjelaskan. Selesai. Kada usah mengangkat-angkat suara, ya. Karena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rifqa la ya'ti fi syai' illa zana." Sesungguhnya sifat lemah lembut, sikap ramah tamah tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Wa innal 'unfa la ya'ti fi syai' illa syan. Dan sesungguhnya sifat keras, sifat tidak berakhlak baik, tidak ada pada sesuatu kecuali akan memburukkan sesuatu tersebut. Kita ini Pak, dakwah ini sudah berat. Apa yang disampaikan, Bapak belajar setiap pagi, itu berat tidak? Berat kan? Berat. Bagaimana ditambah dengan akhlak yang buruk, tambah berat lagi. Ya. Tambah berat lagi nantinya. Jadi semestinya kita orang-orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah lebih berakhlak dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan perbuatan bid'ah, lebih berakhlak. Jadi pesan saya cuma satu, bagaimana kita berinteraksi sosial dengan sesama, gunakan akhlak yang baik. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ada lagi Ustaz dari Radio Agama Madinah FM Martapura. Ustaz, bolehkah kita zikir dalam hati waktu lagi dengar ceramah di HP, atau ketika lagi nonton TV, ataupun lagi dengerin musik? Tolong jelaskan Ustaz. Ada ayat yang menunjukkan akan hal itu. Sebentar, saya carikan ayatnya. Tapi perlu diingat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan satu rongga tubuh manusia itu dengan dua hati. Ya. Ada ayat yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan untuk seseorang dua hati dalam satu rongga tubuh. Itu enggak mungkin. Ya. Dengerin musik zikir itu enggak akan mungkin terjadi. Ya. Dengerin musik apa rock misalkan. Kemudian astagfirullah, astagfirullah. Enggak mungkin terjadi itu. Aneh, itu tidak mungkin terjadi ya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Yang ingin menghafal Quran, misalkan ada orang, saya dulu saya itu. Karena saking takutnya hafalan hilang, tapi enggak bisa ninggalin TV. Ya, dulu waktu masih di tahfidz, waktu masih di Kudus. Enggak bisa ninggalin TV, kalau pulang dari Kudus ke rumah ada televisi, kalau di pondok tidak ada. Enggak bisa ninggalin televisi. Terutama dulu sepak bola. Jadi ngafal sambil ngeliat, ngafal enggak bisa, enggak masuk-masuk. Ya. Enggak masuk-masuk. Karena Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga tubuh, itu pasti. Dan khusus untuk masalah musik dengan zikir kepada Allah, kata Imam Al-Qayyim, la yajtami'u zikrullah wal ma'azif fi jawfin 'abdi. Tidak akan terkumpul berzikir kepada Allah dengan mendengarkan musik di dalam rongga tubuh manusia atau di dalam lisan manusia. Tidak akan pernah terkumpul. Yang suka musik tidak akan bisa menghafal Al-Quran, itu pasti. Yang suka menghafal Al-Quran tidak akan suka musik, itu pasti. Ya, kalau seandainya ada yang mengumpulkan dua, pasti hafalannya tidak beres. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, seperti itu. Nah, kenapa ditutup dulu? Aja hendak bulik dulu sih Din. Nah, Ustaz, masalah bangkai hewan buruan yang dilatih dengan dilatih sama anjing-anjing khusus untuk berburu, setelah melepaskannya itu membaca bismillah, apakah bangkai yang digigit anjing itu mati sebelum disembelih, apa halal untuk dimakan? Ada hadis yang menunjukkan bahwasanya seseorang boleh memakai anjing untuk berburu, ya, dengan catatan sebelum dia melepas anjing tersebut dia mengucapkan bismillah, itu halal. Nah, adapun yang dimakan oleh anjing tersebut, ya, yang dicakarnya ataupun yang digigitnya, maka wallahu alam ini pengecualian dari hadis yang menunjukkan bahwasanya air liur anjing adalah najis mughalladhah. Paham maksud saya? Asal hukum air liur anjing adalah apa? Najis mughalladhah, najis berat yang harus dicuci sebanyak 7 kali. Satu kalinya dengan tanah. Nah, untuk berburu dengan anjing, maka hasil tanggapan dan hasil gigitan anjing itu dikecualikan dari itu. Ya, tidak kena najisnya. Tetapi harus dibasuh. Ya Allah a'lam. Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan cover ya. Oh, Bapak ada pertanyaan, silakan Pak. Ibu-ibu jika ada yang bertanya disiapkan. Ini setelah ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan Quran ini seandainya kita praktekkan dalam kehidupan, kita tanyakan kepada orang kafir, "Hei, kenapa kamu kafir?" Lalu dia jawab, "Karena aku belum dapat hidayah." Sedangkan kamu Islam karena kamu dapat hidayah. Begitu juga dengan kita sehari-hari dengan teman-teman sesama muslim juga. Kenapa kamu tidak sholat? Tidak bayar zakat? Karena belum dapat hidayah. Bagaimana ini komentar kita menghadapi orang kayak gitu? Bagus, Pak. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana menjawab orang-orang seperti ini? Ya, orang kafir mengatakan sekarang saya belum dapat hidayah. Maka jawabannya, untuk dapat hidayah masuk Islam. Sangat mudah sekali. Untuk dapat hidayah masuk Islam lah. Kemudian orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, tidak mau puasa, mereka mengatakan memang kayaknya belum dapat hidayah aku nih. Orang mengatakan seperti itu. Maka jawabannya, agar dapat hidayah sholatlah. Ya, agar dapat hidayah puasalah, keluarkanlah zakat. Kenapa? Karena sekarang permasalahannya Pak, dia itu, perhatikan ini penting, masalah takdir sebenarnya. Pertanyaan Bapak itu berkenaan dengan takdir. Dia itu beralasan dengan takdir. Maksiat beralasan dengan takdir. Kenapa enggak boleh kita beralasan dengan takdir? Itu sebenarnya inti pertanyaan Bapak. Karena ya, kita semua fasilitas untuk hidayah sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab suci Allah sudah turunkan. Rasul yang menjelaskan jalan yang benar Allah sudah utus. Kemudian fasilitas-fasilitas di dunia agar orang mendapatkan hidayah sudah ada. Maka tidak pantas dia beralasan dengan takdir. Kalau begitu Pak, bisa juga Bapak jawab ya. Biasanya orang beralasan seperti itu hanya dalam perkara ibadah dan hidayah saja. Beralasan dengan takdir hanya dalam perkara ibadah plus hidayah saja. Berani enggak dia beralasan dengan takdir kalau masalah rezeki? Ya. Balik kepada dia, kalau begitu, kalau kamu belum dapat hidayah, maka begini saja deh. Kamu enggak usah kerja. Dia akan bingung, kenapa? Apa hubungannya hidayah dengan kerja? Karena kamu bersandar dengan hidayah, dengan takdir Allah, bahwasanya kamu belum dapat hidayah, maka kalau rezeki coba sandarin dengan takdir Allah juga, kamu gak usah kerja. Dia gak mau. Ada, gak mau kan orang? Dia beralasan dengan takdir dalam urusan ibadah dan hidayah saja. Tapi kalau urusan rezeki, dia ngapain? Usaha. Sama. Makanya saya tadi katakan, untuk dapat hidayah masuk Islam aja. Itu usahanya, agar dapat hidayah. Makanya saya tadi katakan, agar dapat hidayah, sholat aja, puasa aja, dapat hidayah dia. Harus ada usaha. Bisa dipahami Pak ya? Jangan bingung dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan Bapak bagus membawakan pertanyaan itu, memang itu syubhat yang paling kuat yang dapati oleh orang-orang yang malas maksiat. Disuruh sholat, teraja kalau dapat hidayah deh. Ada sama persis orang yang gak mau umroh, gak mau haji, hartanya segudang menumpuk. Tapi ketika diajak untuk haji, kayaknya belum dipanggil lah kone. Oh, Allah sudah manggil, sudah undang dari mulai zaman Nabi Ibrahim. Sebelum pian ada sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Undangannya sudah ada di depan mata pian. Ya. Maka katakan kepada orang tersebut, coba kalau begitu rezeki, bilang aja rezeki, ya. Kada usah begawi pian tuh. Hendak dapat duit, tapi kada usah begawi, maulah. Kan orang sering bersandar dengan takdir hanya dalam urusan apa? Ibadah dan hidayah saya. Tapi untuk rezeki enggak mau dia. Bahkan subhanallah, luar biasa kalau pian lihat manusia. Manusia itu kadang paling banyak melakukan kesalahan dengan skala prioritas. Apa maksud skala prioritas? Skala itu Pak, kalau pian buka kamus bahasa Indonesia, garis-garis lurus yang sejajar, yang sama jaraknya. Nah, ada yang diprioritaskan, yang didahulukan. Itu namanya skala prioritas. Ada orang kalau lagi nuntut dunia, nuntut rezeki, coba piano, melihat dokter. Emang kadang menghina dokter lah. Ada apa, gasan memeriksanya gitu. Bajunya harus putih, kena pakai sepatu, kemudian kadang pakai sarung tangan, lengkap pokoknya. Itu untuk perkara rezeki itu. Coba yang di bengkel, sini obeng, sini ini, kemudian sini, lengkap pokoknya. Sepatunya sepatu bot, tinggi, lengkap. Itu urusan rezeki itu. Tapi kalau gurisan urusan ibadah, seadanya. Untuk memberi zakat fitr misalkan, beras yang paling murah pulang. Paham maksud saya, Pak? Ini kan skala prioritasnya terbalik. Ini urusan dunia sebentar, besok mungkin dia meninggal. Ini urusan akhirat yang akan kekal abadi. Nah, itu sebenarnya ini yang menjadikan orang tahu tujuan nuntut ilmu itu, tahu visi misi hidup dia, Pak. Apa sebenarnya hidup itu sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita sekian puluh tahun di dunia. Coba pian lihat aja. Kalau untuk mencari kehidupan dunia, saya pernah menyinggung orang-orang yang suka berpelesiran. Pelesiran ke Amerika, apalagi sampai bangga-bangga Amerika. Seakan-akan sudah menguasai dunia kalau sudah ke Amerika atau ke Australia, ke Eropa, seakan-akan yang belum ke sana tuh dipandang kampung nih. Ya, orang kampung kalau sudah belum ke sana. Padahal apa yang dilihat sana? Orang judi, minum khamar, berciuman di jalan. Ya, kalau lagi summer orang telanjang. Tapi tidak mau ketika ingin haji atau umroh memilih biaya yang paling murah. Pelesiran kemana-mana, puluhan juta, ratusan dolar habis. Tapi giliran haji mencari biaya yang paling murah. Kan terbalik prioritasnya kan? Maksud saya kalau biaya haji yang lebih mahal kan fasilitasnya ada, kita lebih mudah untuk beribadah, lebih nyaman. Kan seperti itu. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tuh kadang menuntut ilmu, misalkan lagi menuntut ilmu lah. Contoh, menung kadang menyinggung yang hadir di sini menuntut ilmu, seadanya yang penting datang aja sudah. Tapi kalau giliran menuntut rezeki, semuanya disiapkan. Dari ujung A sampai Z-nya, tetek bengeknya dia tahu. Tidak sekedarnya, gitu loh maksud saya. Kalau untuk rezeki dunia, tidak sekedarnya. Full-fullan, habis-habisan. Ya, ke ujung dunia Afrika, saya akan datangi asal ada rezeki saya di sana. Tapi giliran ke Imam Syafi'i, nuntut ilmu, uyuh panat nih awak. Ada streaming yang pulang nyaman. Nah, ini bagus pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Jazakallahu khair. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.